بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama hadis Al-Thamin wa Sab'un yang berbicara tentang tahdhir min fitnatid dunya wa fitnatin nisa. Bab yang berbicara tentang sebuah peringatan dari fitnahnya dunia dan fitnahnya kaum wanita. Kita telah membaca hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan juga kita telah menghafalnya. Barakallahu fikum. Mari kita mendengarkan bagaimana penjelasan salah satu dari imam min a'immatis sunnah, tentunya yang telah keluar dari dunia ini rahimahullah, dan beliau membawa keberhasilan. Barakallahu fiik. Beliau akan menitipkan kepada kita pesan-pesan melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini. Barakallahu fiikum. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى setelah beliau menjelaskan أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين. Kata beliau, Nabi kita alaihi salatu wassalam melalui hadis ini telah menginformasikan terkait dengan kondisi dunia dan apa yang ada di atas dunia dari sifat-sifat yang akan memikat an-nadhirin, orang-orang yang melihatnya, wadza'ikin, orang-orang yang mencicipinya. Thumma akhbar anna Allah ja'alaha mihnatan wabtila'an lil ibad. Kemudian Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginformasikan bahwa Allah Jalla wa Ala telah menjadikannya, ai dunia, sebagai ujian dan cobaan bagi semua hamba. Thumma amara bi fi'lil asbabi allati taqi min al-wuqu' fi fitnatiha. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk melakukan asbab, sebab-sebab yang akan menjaga, melindungi dari terjatuhnya ke dalam fitnah dunia. Telah kita ambil kalimat ini pada pertemuan yang telah lewat. Kita langsungkan kata beliau, fa ikhbaruhu bi annaha hulwatun khatiratun ya'ummu awsafaha allati hiya 'alayha. Informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dunia ini adalah manis dan hijau, hulwah khadirah, manis dan hijau. Informasi ini mencakup semua sifat-sifat yang ada pada dunia itu, barakallahu fikum. Fahiya hulwatun fi madaqiha wa ta'miha wa lidzatiha wa syahawatiha, khadiratun fi raunaqiha wa husniha adh-dhahiri. Dunia manis dalam rasa kelezatan dan syahwatnya, hijau dalam keindahan dan kebagusan lahiriahnya. Beliau sekali lagi ingin menjelaskan pesan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini terkait dengan hidup atau terkait dengan dunia yang Allah Jalla wa'ala mengikat kebutuhan kita dengannya dan menjadikan kebutuhan kita padanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, zuyyina linnasi, telah dihiasi, ay diperindah, telah diperindah bagi setiap manusia atau di hadapan semua lapisan manusia, hub, telah dihiasi, diperindah kecintaan, hubbu syahawati, kecintaan terhadap berbagai macam kesenangan-kesenangan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan diperindahnya manusia dengan kesenangan itu, satu, minan nisa'i, dari wanita, wal banin, anak keturunan, walqanatiril muqantarah, harta benda yang berlimpah, apakah dia disimpan atau memang sedang dinikmati, minadz dzahabi, emas, wal fiddati, perak, wal khailil musawwamah, tunggangan-tunggangan kuda yang bagus, wal an'am, binatang ternak, wal harith, ladang. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, barakallahu fikum, diperindahnya semuanya ini di hadapan manusia. Kalau barakallahu fikum sesuatu yang diperindah, tentukan akan ada nilai di belakang keindahannya. Pertama tentu, ta'allaqat bihan nufus, jiwa ini akan selalu tergantung padanya, indah. Yang kedua, barakallahu fikum, malat ilaiha kulub, kecenderungan hati kepadanya itu besar, zuyyin, karena diperindah oleh Allah Jalla fi'ula. Ya kalau sekarang mungkin al-khail musawwamah, ya tidak semua orang hobi untuk melihara kuda, kemudian ngopeninya, apalagi kalau kemudian memperindah kuda, ya mungkin tidak ke arah sana kita berpikir untuk kemudian tergantung jiwanya, cenderung hatinya, mobil, dengan berbagai macam mereknya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi ini nilai yang akan didapatkan dalam hidup di saat dunia itu diperindah. Saya ambil ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya secara ringkas. Dan barakallahu fikum, tentu akibat di saat diperindah kehidupan dunia ini, ta'allaqat biha nufus. Jiwa ini akan selalu terkait dengannya. Tergantung barakallahu fikum padanya. Yang kedua adalah malat ilaiha qulubu. Akan condong hati-hati mereka kepada sesuatu yang diperindah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, kelangsungan hadis ini, ayat ini, Allah Jalla wa Ala mengingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah kenikmatan-kenikmatan hidup dunia. Berarti ada akhirat di belakang. Apa yang disebutkan diperindah kehidupan dunia, itu memang kenikmatan dunia. Berarti akan ada yang lebih dari itu semua. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Azza wa Jalla lah tempat kembali yang baik. Berarti di sana akan ada kenikmatan lebih dari dunia. Barakallahu fikum. Nanti beliau akan sebutkan bagaimana manusia ini terbagi menjadi sekian bagian. Di saat menghadapi dunia ini diperindah oleh sang penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita langsungkan. Wa qala ta'ala, Allah Jalla wa Ala mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Jalla wa Ala menyebutkan, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai penghiasnya. Penghias kehidupan dunia tentunya. Allah Jalla wa Ala memberitahukan kalian, saya ciptakan bukan untuk ini. Saya ciptakan semuanya ini memang berkebutuhan padanya, tetapi bukan untuknya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Linabluwahum. Allah Jalla wa'ala menciptakan segala kebutuhan hidup di dunia. Kedua, segala perhiasan hidup di dunia. Walaupun mungkin dirasa, walaupun tidak harus memiliki kan. Orang punya mobil, taruhlah mobil Camry. Ada Camry ya? Merek Camry? Ada benda? Orang timur dari apa namanya Maluku tidak tahu mobil Camry. Ada apa enggak ya, Abah Ahmad? Ada kan? Ya. Barakallahu fikum. Mungkin di antara antum ada yang pernah naik. Kan tidak mesti harus apa namanya memiliki, yang penting mencicipi. Tapi itu pun merasakan enak. Waduh, jalannya lembut, asik sekali. Subhanallah. Ya, pertama kali ketika di Jawa naik mungkin mobil yang paling aneh, yaitu Robi. Kono per Robi Gun. Satabal? Nah, Satabal juga enggak. Satabal Salib. Robi Kono per Robi Gun. Mobilnya. Pernah dengar? Ya, kelasnya Amerika lah, Barat. Itu pun rasanya nyaman. Walaupun tidak memiliki, tapi mencicipinya sudah luar biasa. Cuma mencicipi, toh. Barakallahu fikum. dibawa ya dari Jawa Magelang menuju Jawa Tengah yang di ujung barat itu enggak terasa capek. Asyik, barakallahu fikum. Mencicipi begitu rasanya. Ya kan, mencicipi enggak perlu harus memiliki, barakallahu fikum. Tapi sudah demikian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah jalla wa ala memperindahnya kalau dicicipi memang nikmat. Apalagi kalau memilikinya. Melihatnya betapa indah. Apalagi kalau mendatangi, memegangnya. Barakallahu fikum. Nah, Allah jalla wa ala menyebutkan, Allah ciptakan semuanya ini linabluwakum. Untuk linabluwahum, untuk menguji mereka. Tidak ada dari lebih. Ujiannya akan keluar nanti, ayyuhum ahsanu amala. Siapa dari ujian-ujian itu keluar menjadi orang yang terbaik dalam berkarya, terbaik di dalam berbuat, terbaik di dalam beramal. Barakallahu fikum. Jadi ini rahimani wa rahimakumullah jami'an disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Silakan Anda menikmati apa yang bisa dinikmati. Silakan. Tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Allah jalla wa ala menghalalkan semuanya untuk manusia kecuali yang memang telah diharamkan olehnya. Nikmati. Kemudian disyukuri. Barakallahu fikum. Nah, semuanya ini nikmat yang dipersiapkan oleh manusia. Tapi ingatkan, tujuannya bukan hanya untuk menikmati, tetapi di belakangnya, setelah engkau menikmatinya ini di dunia, maka berupayalah untuk bisa mencicipi lebih sempurna lagi. Bukan mencicipi, mendapatkan lebih sempurna lagi di akhirat. Inilah yang dimaksud ayyuhum ahsanu amala. Tapi kan orang-orang yang telah lulus dari ujian dunia ini sangat sedikit. Barakallahu fikum. Maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam berbicara tentang penghuni surga, barakallahu fikum, masih banyak tempat yang kosong. Allah jalla wa ala menciptakan makhluk untuk menghuninya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau sekarang menjelaskan, fahadhihi ladzatul munawwa'ah fiha wal manadhirul bahijatu ja'alahu Allahu ibtila'an minhu wa imtihanan wastakhlafa fiha al ibadu ibada liyanzura kaifa ya'malun. Inilah gambaran kelezatan yang bermacam-macam padanya. Pemandangan yang indah di dalamnya. Allahu jalla wa ala menjadikannya sebagai ibtila'an min, sebagai cobaan dari Allahu jalla wa ala dan ujian darinya untuk menjadikan istakhlafa fiha, wastakhlafa fiha al-ibadu, al-ibadu sebagai fa'il, menjadi khalifah hamba padanya, atau istakhlafa Allahu fiha al-ibada, Allah menjadikan hamba-hambanya sebagai khalifah di muka bumi untuk melihat siapa atau apa yang mereka perbuat. Barakallahu fikum. Mari kita dengarkan pembagian manusia di hadapan ujian ini. Faman tanawalaha min hilliha wa wada'aha fi haqqiha wasta'ana biha ala ma khuliqa lahu min al-qiyami bi'ubudiyatillah kana zadan lahu wa rahilatan ila dari ashrafa minha wa abqa وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. Kata beliau, siapa saja yang berupaya mendapatkan dunia dari jalan yang halal dan meletakkan dunia itu pada haknya, lalu dia menjadikannya sebagai penopang untuk melaksanakan apa atau untuk apa dia diciptakan dari tugas-tugas ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dunia itu, apa yang dia dapatkan itu menjadi bekal baginya, menjadi kendaraan menuju negeri yang lebih mulia dari dunia dan lebih abadi. Disinilah akan sempurna kebahagiaan duniawinya dan akan sempurna pula kebahagiaan ukhrawiyahnya. Dua-duanya dapat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah. Ini terkadang yang jarang diperhatikan, terlebih bagi para syabab. Dia menganggap di saat kemudian mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, dia akan mampu berbuat, barakallahu fikum, bisa belajar ke sisi masyayikh ahlus sunnah wal jamaah, ke sisi para ulama, bisa zuhad, bisa membantu ya para tulabul ilm. Bayangan zen. Iya, barakallahu fikum. Semestinya kan yang harus difahami, bolehlah engkau berusaha, berniat dengan niat barakallahu fikum yang bagus dan baik jika jujur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi ingat, dunia itu adalah ujian dan cobaan. Siapapun yang mencoba menyelaminya, berarti dia menyelam dalam ujian dan cobaan. Di situ kegagalan, di situ pula keberhasilan, barakallahu fikum. Yang ada adalah orang gagal itu lebih banyak dibanding dengan orang yang selamat, barakallahu fikum. Agar para syabab belajar, barakallahu fikum, demikian kaitannya dengan kehidupan dunia. Maka bisa dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala kesempatan untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buang jauh-jauh. Ya Ustaz, anak kepingin mulazamah di sisi ulama Zed. Bagus. Kita dukung. Barakallahu fikum. Cuma enggak butuh biaya. Saya butuh mau cari maisha. Rahimahnya. Ini yang menyedihkan. Di saat sudah enggak ada biaya, ini yang menyedihkan. Kenapa tidak terpikir pertama kali kepada Rabbul Izzati Subhanah? Lalu kemudian dia berupaya dengan khusyuk menengadahkan tangannya, meminta berdoa, ya Allah, berikan aku kemudahan untuk mulazamah, duduk di sisi para ulama. Dan diarahkan ke situ pertama kali, tapi diarahkannya ke dunia. Seolah-olah dunia akan menjawab semua persoalan hidupnya. Padahal jawabannya itu ada dalam keputusan yang di atas, barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang telah menggenggam dunia, berhasil, tapi dia tidak mampu melakukan sesuatu kecil, ringan, yang mampu dilakukan oleh kaum fukara dan masakin. Allahu Jalla wa'ala yang akan menolong, menopang dan membantu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebanyakan begitu, beri paham kita. Ini banyak setannya ini santri. Ada setan, ayo dibuang jauh-jauh. Karena bisikan setan barakallahu fikum yang mendatangi dia rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, wejangan nasihat beliau terkait dengan dunia, ya Allah. Bahkan beliau barakallahu fikum menggambarkan, mengungkit murid-murid beliau pertama kali di ma'had itu sendiri. Damaj keluar orang-orang besar tergeret dalam karena persoalan dunia. Hancur lebur barakallahu fikum ilmunya karena persoalan dunia rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum kita harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala kesempatan untuk melakukan perbaikan melalui ilmu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita telah berbenah, maka jangan sekali-kali barakallahu fikum dunia akan menggeret kita kepada kerusakan, kegagalan barakallahu fikum di dalam hidup. Maka beliau menyebutkan, kalau sudah mampu kita mewujudkan kebutuhan hidup tetap dalam kondisi ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa yang kita kumpulkan dari dunia itu akan menjadi bekal. Kedua, akan menjadi kendaraan kita menuju kehidupan yang lebih lagi. Kalau begitu, kita sudah beruntung dua-duanya. Dunia beruntung dan juga akhirat barakallahu fikum beruntung. Mari kita dengarkan golongan yang kedua. Wa man ja'alaha akbar hammihi wa ghayata ilmihi wa muradihi lam yu'ta minha illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia ini akbar, tujuannya yang paling gede, tujuan dari ilmu dan semua kemauan dan keinginannya, mengumpulkan, menikmati, ya terkadang dikumpulkan, tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena dia sakit, harus biaya pengobatan besar ini. Tidak bisa dinikmati. Terkadang dunia dikumpulkan, hilang. Dunia dikumpulkan, tertipu. Berbagai macam. Barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan, yang harus difahami, lam yu'ta minha illa ma kutibalah. Bagaimanapun semangatnya, mulai dari pagi sampai sore, malam terus, tidak akan datang dunia itu kecuali apa yang sudah tertulis dalam surata. Tidak. Kecuali apa yang sudah tertulis dalam catatan takdir barakallahu fihi. Tidak lebih, tidak kurang. Dan tidak akan pernah berubah. Bagaimanapun dan apapun usaha yang kita lakukan, barakallahu fikum, jangan sampai dijadikan itu sebagai tujuan. Jangan. Tapi kita jadikan bahwa itu sebagai batu loncatan menuju pelaksanaan tugas hidup, barakallahu fikum. Kalaupun kita menghabiskan umur mulai dari sudah bisa ya berpikir, dikasih amanat oleh kedua orang tua menjalankan usaha yang sangat besar rahimani wa rahimakumullah, yang Anda cicipi apa yang sudah tertulis sebagai rezeki engkau, yang bukan sebagai rezeki engkau, bisa untuk orang lain, dan juga akan menjadi warisan buat anak keturunan. Tidak bisa dinikmati. Rezeki barakallahu fikum. Itu yang akan datang. Wa kana ma'aluhu ba'da dzalika ila syaqa. Tidak ada ujung dan akhirnya kecuali kecelakaan. Wa lam yahna biladzatiha wala syahawatiha illa muddatan qalilah. Dia tidak bisa menikmati kelezatan dunia dan syahwatnya kecuali dalam waktu yang sangat sedikit. Ya, satu bulan taruhlah. Barakallahu fikum. Satu bulan kita sehat selalu. Tapi di situ ada ujian yang bukan dari diri kita sendiri. Istri kita sakit, anak kita sakit, atau musibah menimpa harta benda kita. Barakallahu fikum. Kan ini warna-warni kehidupan yang kita tidak pernah mungkin akan bisa tahu pertama kali. Yang kedua, tidak pernah ada pada diri kita kesiapan untuk kemudian menerimanya. Ya. Taruhlah misalkan kita sudah menyiapkan P3K di rumah. Tiba-tiba sakit, tidak ada di P3K-nya. Harus beli. Harus cari lagi barakallahu fikum. Artinya bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kaitannya dengan harta benda yang kita habiskan waktu untuk mengumpulnya. Menikmatinya dalam waktu yang sangat sedikit. Itu pun tidak mungkin semuanya. Fakanat lidzatuhu qalila. Kelezatannya sedikit. Wa ahzanuhu tawila. Bersedihnya, kesedihannya sangat panjang. Barakallahu fikum. Panjang sekali. Yang mungkin yang syebe-syebe umur 40-50-an yang merasakan. Barakallahu fikum. Atau lebih dari itu, merasakan ya peristiwa hidup yang sudah berlalu. Ya, kita belajar dari itu semua. Barakallahu fikum. Untuk kita menjadi orang yang bisa berhasil di sisa-sisa umur kita. Kemudian beliau menyebutkan, wa kullu naw'in min ladzatiha fihi hadhil fitnah wal ikhtibar. Semua bentuk kelezatan-kelezatan dalam kehidupan dunia padanya fitnah dan padanya ujian. Walakin ablaq ma yakunu ashad fitnatun nisa. Akan tetapi yang lebih tinggi tingkat fitnahnya dan yang lebih dahsyat dari dunia itu adalah wanita. Fa inna fitnatahunna 'azimah wal wuqu'a fiha khatirun wa dararaha kabirun. Fitnahnya dunia wanita adalah besar. Terjatuh pada fitnah wanita ini berbahaya. Bahayanya sangat besar. Fa innahunna masa'idu syaitan wa habailih. Sesungguhnya wanita-wanita itu adalah perangkap-perangkap setan. Wanita-wanita itu adalah jeratan-jeratan setan. Kam sada bihinna man mu'afa min mu'afa fa asbaha asira syahwati. Betapa banyak orang-orang yang telah diperangkap oleh wanita, yang dia dulunya termasuk orang yang terselamat, terjaga, terpelihara. Setelah itu berubah menjadi tawanan syahwatnya. Berubah menjadi rohin dan bih, sandraan dari dosanya. Qad a'azza alaihi al-khalas. Sungguh berat atasnya untuk bisa lepas. وَالذَنْبُ ذَنْبُهُ فَإِنَّهُ الَّذِي لَمْ يَتَحَرَّزْ مِنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ وَإِلَّا فَلَوْ تَحَرَّزَ مِنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ مَدَاخِلَ التُّهَمِ وَلَتَعَرَّضَ لِلْبَلَاءِ وَاسْتَعَانَ بِاعْتِصَامِهِ بِالْمَوْلَى lanaja min hadhil fitnati wa khalasa min hadhil mihnati. Kata beliau, dosa adalah dosanya sendiri. Karena dia tidak melindungi diri dari mara bahaya ini. Kalau sekiranya, wa illa, kalau dia menjaga dirinya dari fitnah wanita, dan dia tidak masuk dalam kubangan tuduhan-tuduhan yang akan tertimbul, dan juga tidak menyodorkan diri ke dalam bala tersebut, lalu dia meminta bantuan perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya dia akan selamat dari fitnah ini, dan dia akan bisa lepas dari ujian ini. Kata beliau terakhir, walihada haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadith minha ala al-khusus wa akhbara bima jarrat ala man qablana min al-umam fa inna fi dhalika ibratun lil mu'tabirin wa mau'izatun lil muttaqin wallahu a'lam. Oleh karena inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan di dalam hadis ini dari fitnahnya kaum wanita secara khusus, dan Nabi alaihi salatu wassalam menginformasikan apa yang telah diperbuat oleh fitnah wanita tersebut terhadap umat sebelum kita. Sesungguhnya itu merupakan pelajaran bagi orang yang mau belajar, dan menjadi wejangan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala memasukkan kita ke dalam golongan al-mu'tabirin, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan bisa mendapatkan wejangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam melalui hadis ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.